أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Contoh yang lain, Utsman bin Affan, kisah yang kedua adalah masih berhubungan dengan masalah infak, karena beliau memang kaya raya dan beliau paling gemar berinfak. Satu waktu pernah Madinah juga ditimpa sebuah cobaan kaum muslimin. Ternyata yang menguasai pasar waktu itu orang Yahudi dan orang-orang munafik. Dan tiba satu waktu pedagang-pedagang ini sepakat menaikkan harga kalau orang Islam yang beli. Keadaan di Madinah begitu. Khusus orang Islam beli dinaikin harganya. Sampai mereka kesusahan gitu. Maka Utsman bin Affan ingin dengan cara dia sendiri, bagaimana caranya agar masalah ini diangkat dari, hilang dari kaum muslimin. Dia mengutus bapak ibu sekalian ke negeri Syam, itu 1000 kafilah. Satu kafilah ini, satu karavan ini minimal jumlah unta 3 baru bisa dikatakan kafilah. Jadi kalau kita ambil jumlah minimal, 1000 karavan itu adalah satu kafilah, satu karavan itu 3 ekor unta, berarti ada 3000 ekor unta. Dan unta ini bapak ibu sekalian bisa mengangkat beban paling ringan dia bisa 120 kilo, 60 kilo kanan, 60 kilo kiri. Bisa maksimal 300 kilo, 150 kanan, 150 kiri. Itu bisa diangkat sama unta, gitu kan. Kalau saya sering bahasakan di Indonesia, sama dengan kita mobil pick up. Mobil pick up, gitu kan, bisa ngangkat 300 kilo. Ya. Utsman bin Affan mengutus ke negeri Syam 3000 ekor unta, artinya 3000 mobil pick up, beli sembako. Gitu. Bapak ibu sekalian pada saat beli dan mau tiba di Madinah, belum masuk kota Madinah. Anggap kita beli sembako dari Jakarta, mau bawa ke Bandung. Gitu kan? Belum masuk di Bandung, pedagang-pedagang Bandung udah tahan semua. Gak usah masuk di Bandung, gak usah pasarin, gak usah jual. Kami beli di sini. Berapapun harga kamu, kami beli. Seperti itu kejadiannya. Utsman bin Affan ini 3000 unta ditahan di pinggir kota Madinah. Orang Yahudi dan munafik ini pada ngumpul. Tanya, ini punya siapa? Kata mereka, pegawainya bilang, Utsman bin Affan. Corong panggilin, kami ingin negosiasi. Datanglah Utsman. Utsman tanya, kenapa? Mereka bilang, berapa Utsman kau mau jual? Daripada kau repot-repot jual di pasar gini, kami yang beli. Padahal mereka tujuannya gak benar nih. Mau memahalkan harga untuk muslimin. Dan Utsman bin Affan ingin mendidik mereka bahwa saya tidak semudah yang kalian pikirkan, gitu kan? Maka Utsman dengan kecerdasannya melakukan perbuatan ini. Kata Utsman, berapa kalian mau beli? Ada satu Yahudi bilang, saya akan tambah wahai Utsman, setiap item produkmu satu kali lipat, maksudnya 100%. 1 dirham jadi 2 dirham, 5 dirham jadi 10 dirham. Semua ini saya beli, cash. 1000 mobil, 3000 mobil pick up laku semua. Untungnya 100%. Gak mungkin ada orang normal mau ninggalin, kan gitu. 100% untungnya. Modalnya 1 miliar jadi 2 miliar seketika. Gak usah pasarin, gak usah jual, gak ada real lagi. Kata Utsman apa? Saya ingin lebih. Ada orang munafik bilang, 2 kali lipat Utsman. 1 dirham jadi 3 dirham. 5 jadi 15. Silakan. Semua saya beli ini. Cash semuanya. Utsman bilang, saya ingin lebih. Ada orang Yahudi nawar, 3 kali lipat. Saya ingin lebih. Terakhir ada satu orang Yahudi yang terkaya di Madinah. Dia bilang apa? Wahai Utsman, yakinlah tidak ada orang yang nawar lebih dari saya. Saya berani menambah per item produkmu 5 kali lipat. 1 dirham jadi 6. 5 dirham jadi 30 dirham. Cash. Semua ini saya bayar. Bapak ibu sekalian, ini keuntungannya 500%. 1 miliar modalnya jadi 6 miliar. Seketika dapat. Kata Utsman, saya ingin lebih. Yahudi itu bilang, kau sudah gila Utsman. Siapa yang mau beli lebih daripada itu? Kata Utsman, kalian mau tahu siapa yang mau beli lebih? Tunggu sebentar. Dia panggil tuh. Kan setiap unta ada satu pengawalnya. Jadi Utsman punya 3000 pegawai. Utsman bilang, iklanin, suruh panggil. Iklanin satu Madinah, panggil semua umat Islam. Datang semua, kata Utsman, saksikanlah. Ini wakaf buat kalian. Di tengah orang-orang Yahudi ini, Utsman bilang, ambil semua. Di situ orang muslim pada berebut nih. Ngambil. Sampai dalam kisahnya dikatakan saking banyaknya kebutuhan itu melimpah, semua rumah tangga muslim tidak butuh belanja di pasar sebulan. Gak ada lagi kebutuhan, sudah penuh semua rumahnya. Boleh ambil sepuasnya. Bayangin aja kalau boleh ambil sepuasnya gitu kan. Diambil satu bulan gak butuh. Akhirnya tidak ada yang belanja di pasar, harganya turun. Jadi Utsman bin Affan punya metode yang luar biasa nih memuaskan kemuliaan muslimin gitu kan. Akhirnya Utsman setelah membagi cuma-cuma semua ini masih balik ke orang Yahudi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini kalau orang yang bisnis ini paham. biasanya kalau kita lihat ada produk yang kita tahu bisa untung, lalu dibagi cuma-cuma depan mata kita, apa yang kita bilang kira-kira? Sayang ya, ini bisa untung sebenarnya, kan begitu? Begitulah orang-orang Yahudi melihat, luar biasa nih Utsman. Utsman masih balik lagi bilang, apakah kalian mau tahu siapa yang beli lebih daripada harga kalian? Kata si Yahudi yang nawar kelima kali lipat, Utsman, kau mau nawarkan ke siapa lagi? Barangmu sudah habis, gitu kan? Kata Utsman, Allah membeli dari saya 10 kali lipat. Tidak ada yang bisa beli 10 kali lipat. Allah SWT yang membeli. Bayangkan, Utsman mempertemukan antara faktor real materi yang ditawarkan oleh orang Yahudi dengan keyakinan ghaib masalah janji pahala. Dia lebih yakin dengan masalah ini. Ini masalah keyakinan, Bapak Ibu sekalian. Dan ini terjadi di kalangan orang-orang soleh sebelum kita.